الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم ما بعد، pada pertemuan yang lalu dari pelajaran kita, pelajaran fikih dari kitab Al-Fiqh Al-Muyassar fi Dawi Al-Kitab wa Sunnah, di mana kita telah menyelesaikan bab yang ke-6 yang membahas seputar sunnah mengusap di atas khuf, kemudian al-imamah dan al-jabirah. Maka pada kesempatan kali ini kita akan masuk pada bab yang ke-7. Qala al-babu as-sabi' fil ghusli. Al-babu as-sabi' fil ghusli. Bab yang ke-7 tentang al-ghusl, mandi. Wa yuqal al-ghusl wa yuqal al-ightisal. Yang dimaksud dengan al-ghusl di sini yaitu al-ightisal, yaitu mandi. Karena ghusl, kalimat ghusl atau kata lafaz ghusl ini bisa bermakna mandi, ightisal, dan juga bisa bermakna mencuci atau membasuh. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi. Sebagaimana dalam ayat al-wudu, lafaz al-ghusl faghsilu ini maknanya membasuh atau mencuci, bukan mandi. Sehingga lafaz ini, lafaz al-ghusl, qad yakunu bimakna al-ghusl, yaitu membasuh, atau bisa bermakna al-ightisal, mandi. Dan yang dimaksud pada bab ini adalah makna yang kedua, yaitu al-ightisal, akan membahas tentang mandi. Dan mandi yang akan dibahas di sini adalah al-ghuslu awil ightisal at-ta'abbudi. Ightisal at-ta'abbudi, ightisal mandi yang bernilai ibadah. Bukan mandi biasa. Ya, mandi biasa. Akan tapi yang dibahas di sini adalah mandi yang bernilai ibadah, bernilai pahala, dan diatur dalam syariat ini. Walaupun terkait dengan mandi biasa Islam secara global. Akan tapi mandi yang bernilai ibadah lebih rinci penjabarannya, penjelasannya, karena memiliki nilai ibadah, pahala padanya. Qala wa fihi masail. Dalam bab ini tentang al-ghusl, makna al-ghusli wa hukmuhu wa daliluh. Makna al-ghusli wa hukmuhu wa daliluh. Terkait dengan makna al-ghusl, makna mandi itu sendiri, yaitu definisi, kalau berbicara tentang makna, yaitu definisinya dan cakupan dari makna, cakupan dari al-ghusl. Dan ini sebagaimana telah kita lewati dari bab-bab sebelumnya, di mana di dalam pembahasan fikih senantiasa diawali pembahasan tersebut dengan menjelaskan definisi, pengertian, dan cakupan dari pembahasan yang akan diterangkan atau dijelaskan. Qala al-ula ma'nahu. Yang pertama dari pembahasan yang pertama di sini, di dalam bab ini adalah tentang makna al-ghusl. الغسل لغة مصدر من غسل الشيء يغسله غسلا وغسلا غسل الشيء يغسله غسلا وغسلا dari مصدر dari فعل غسل يغسل ya غسل الشيء يغسله غسلا وغسلا فعلnya adalah غسل يغسل غسلا atau juga غسلا bisa غسل bisa غسل ya bisa dibaca dengan غسل atau juga bisa disebut dengan غسلu غسلun atau غسلun وهو تمام غسل الجسد كله تمام غسل الجسد كله penyempurnaan membersihkan badan secara total bersihkan dengan apa? Dengan mandi tadi غسل ومعناه شرعا adapun makna atau definisi dari al-ghusl secara istilah syar'i ta'mimul badani bil ma ta'mimul badan bil ma au isti'malu ma'in tahurin fi jami'il badan ala sifatin makhsusatin ala wajhit ta'abbudi lillahi subhanah. Definisi dari al-ghusl syar'an au istilahan yaitu ta'mimul badan bil ma membasahi badan dengan air secara total. Ta'mim al-badan bilma. Ya. Membasahi badan secara keseluruhan dengan apa? Dengan air. Au isti'malu ma'in tahur atau penggunaan air yang suci pada semua bagian badan atau anggota tubuh. Semua bagian anggota tubuh. Atau mungkin di terjemahan yang makna yang pertama yaitu ta'mimul ma, ta'mimul badan bil ma, yakni meratakan air pada semua badan. Mungkin lebih tepat meratakan air, ta'mim. Itu meratakan air pada semua bagian tubuh al-badan atau penggunaan air yang suci pada semua bagian anggota tubuh ala sifatin makhsusah dengan cara tertentu dengan tata cara tertentu ala wajhi ta'abbudi lahu subhanahu dari sisi na'am niat beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Sehingga tadi kita katakan bahwasanya pembahasan dalam bab yang ketujuh ini terkait al-ghusl ini adalah ghusl ta'abbudi. Ghusl yang bernilai ibadah. Sehingga disebutkan di dalam definisi dari al-ghusl di sini disebutkan ala sifatin makhsusah ala wajhit ta'abbud dengan niat beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ini mandi yang bernilai ibadah. Mandi yang bernilai ibadah. Asani yang kedua dari permasalahan atau pembahasan yang pertama di sini hukmuhu hukum dari mandi wal ghuslu wajibun idza wujida sababu liwujubihi mandi hukumnya adalah wajib jika didapati sebab-sebab wajibnya mandi tersebut. Hukumnya wajib jika ada sebab yang mewajibkan mandi. Jika ada sebab yang mewajibkan mandi. Adapun mandi itu sendiri secara hukum asal boleh. Suatu yang boleh. Ya. Bisa menjadi wajib atau bisa menjadi sunnah atau bahkan wajib, tergantung sebabnya, illahnya. Apa sebabnya kemudian dia menjadi wajib? Kalau ada sebab-sebab yang menjadikan mandi tersebut wajib, maka mandi itu wajib. Dan juga ada hukum yang sunnah, ya, seperti mandi untuk menunaikan salatul Jumat ala qaul, atas pendapat. Dan ini termasuk pendapat jumhur ulama, bahwasanya mandi untuk menunaikan salat Jumat hukumnya adalah mustahab. Mustahab. Tayyib. Sehingga hukum mandi di sini, yaitu mandi yang ta'abbudi, menjadi atau hukumnya adalah wajib jika didapati sebab-sebab wajibnya mandi tersebut. Akan disebutkan nanti. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah ta'ala, wa in kuntum junuban fattahharu. Jika kalian dalam keadaan junub, maka bersucilah. Syahidnya adalah adanya perintah dalam ayat ini untuk bersuci, dan mandi adalah salah satu bagian dari bersuci. Mandi itu merupakan bagian dari bersuci. Ya, bersuci umum meliputi beberapa hal, di antaranya mandi, berwudu, bertayamum, ya, beristinja juga untuk bersuci, dan seterusnya dari bagian-bagian at-tahara. Sehingga syahid dari ayat ini, Allah memerintahkan untuk apa? Untuk bersuci ketika seorang dalam keadaan junub. Ketika seorang dalam keadaan junub atau tertimpa janabah, maka wajib baginya untuk mandi berdasarkan perintah Allah Jalla wa'ala. Fattaharu. Fattaharu ini adalah kata perintah. Bersucilah kalian, maknanya mandilah kalian. Makna dalam kata fattaharu ay mandilah kalian, yaitu mandi janabah. Wal ahadithul lati warada fiha kaifiyatul ghusli an adadin minas sahabati naqlan an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam dalatan ala wujubihi. Dan di sana ada hadis-hadis yang disebutkan padanya kaifiyah, tata cara mandi, datang dari sebagian sahabat Nabi, ya, dari sejumlah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dinukil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ai warada ba'da al ahadith an ba'dhi aw adadi min as sahaba, adadi ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Warada an adadin min as sahaba, telah datang sekian hadis dari sebagian sejumlah sahabat yang mereka menukil dari Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang apa? Tentang tata cara mandi. Tentang apa? Tata cara mandi. Bukan satu, dua sahabat yang meriwayatkan dari Nabi tentang tata cara mandi, akan tapi lebih dari itu. Ini sejumlah sahabat. Adad itu sejumlah, lebih dari satu, dua, tiga, lebih. Barakallahu fikum. Dalatan ala wujubi, yang menunjukkan tentang kewajibannya. Ini hadis-hadis tersebut menunjukkan tentang kewajiban mandi. Kenapa wajib untuk mandi? Karena ada sebabnya, sebab yang mewajibkan mandi. Apa saja? Qala huna wa sayati tarafun minha qariban insyaallah. Dan akan datang penjelasan taraf, yakni bagian dari riwayat-riwayat tersebut. Tarafun minha ay min tilka al ahadits war riwayat, dari sekian hadis-hadis dan riwayat tersebut. Nah, dalam beberapa pembahasan berikutnya insyaallah. قال الثالث موجباته, hal-hal yang mewajibkan mandi. Mujibat, yang mewajibkan mandi. Wajibul ghuslu lil asbabil atiyah, wajib untuk mandi disebabkan atau dikarenakan sebab-sebab berikut ini. Wajib mandi karena sebab-sebab berikut. Yang pertama, sebab yang pertama, khurujul mani min makhrajihi. Khuruju al-mani min makhrajihi ay min al-farj. Khurujul mani min makhrajihi ay min al-farj, dari al-farj. Wa yushtaratu an yakuna dafqan biladzatin min dhakarin aw untha. Dan dipersyaratkan keluarnya mani di sini yaitu dalam keadaan dafqan, keluar dalam keadaan terpancar, biladzah, dengan merasakan kelezatan atau kenikmatan ketika mengeluarkan mani tersebut. Demikian yang diterangkan di sini. Dipersyaratkan keluarnya mani di sini yaitu dalam keadaan terpancar, dafak, dengan adanya dorongan, pancaran atau tekanan, disertai dengan kelezatan atau merasakan nikmat, baik dari laki-laki maupun perempuan. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah ta'ala, wa in kuntum junuban fattaharu. Wa in kuntum junuban fattaharu, yakni keumuman ayat yang tadi disebutkan dalam surat Al-Maidah. Wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam li Ali, dan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menasihati Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, idza fadhakhta al-ma faghtasil. Idza fadhakhta al-ma faghtasil. Wa ma'na fadhakhta al-fadhakh fadkhul ma, itu maknanya dafquhu. Dafquhu, yang dimaksud di sini adalah mani. Jika fadhakhtal ma, jika kamu keluarkan air, yaitu mani, yang dimaksud dengan air di sini ada mani, kamu keluarkan dalam keadaan na'am, terdorong, terpancar keluar air tersebut, air mani tersebut, maka mandilah kamu. Perintah untuk mandi. Ma lam yakun naiman wa nahwahu fala tushtaratul ladzah, li'anna an-na'ima qad la yuhissu bihi. Selama orang yang mengeluarkan mani tadi dia tidak tidur. Tidak tidur atau yang semisalnya. Tidak tidur atau tidak pingsan, ya, atau yang semisalnya, maka tidak dipersyaratkan al-ladzah. Li'anna an-na'im la yuhissu bihi, karena orang yang tidur atau yang semisalnya ini tidak merasakan adanya al-ladzah, kenikmatan atau kelezatan. Artinya persyaratan ladzah ini, ya, persyaratan ladzah khusus bagi yang tidak tidur atau yang semisalnya. Adapun bagi yang tidur maka tidak dipersyaratkan ladzah. Ketika mani keluar dengan ladzah atau tidak ladzah, ya, tidak ladzah, tetap wajib untuk mandi. Dan ini adalah pendapat yang kuat, ya, pendapat yang kuat, walaupun pendapat jumhur ulama mempersyaratkan al-ladzah. Pendapat jumhur ulama mempersyaratkan apa? Ladzah. Ketika seorang tidur kemudian keluar mani, maka dipersyaratkan ladzah untuk dia mandi. Kalau dia tidak ladzah maka tidak wajib mandi. Ini pendapat jumhur. Namun pendapat yang sahih, pendapat yang kedua yang menyatakan tidak dipersyaratkan ini. Dalilnya banyak. Di antaranya Nabi menyatakan al-ma'u minal ma'. Nabi menyebutkan al-ma'u minal ma'. Air disebabkan air. Maksudnya mandi disebabkan keluarnya mani. Tidak dirinci oleh Nabi SAW apakah lazza atau tidak lazza, tidak dirinci. Iya. Dirinci oleh Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Keluar mani, maka wajib untuk mandi. Barakallahu fikum. Dan juga hadis ketika seorang wanita datang kepada Nabi SAW bertanya kepada beliau, hal yajibul ghusul alal mar'ati idahtalamat, apakah wajib mandi bagi seorang wanita ketika dia berihtilam, ketika dia ihtilam, ketika dia mimpi? Maka Nabi SAW menjawab, na'am idha ra'atil ma. Kata Nabi SAW, iya, wajib bagi dia mandi idza ra'atil ma, ketika dia melihat adanya air mani keluar. Ya. Tidak disebutkan lazza atau tidak. Pokoknya keluar, maka wajib untuk mandi. Na'am idza ra'atil al-ma. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam lamma su'ila, berdasarkan sabda Nabi SAW ketika ditanya, hal 'alal mar'ati ghuslun idza ihtalamat, qala na'am idza ra'atil ma. Ini yang tadi kita sebutkan. Wa hadza kulluhu mujma'un 'alaihi. Wa hadza kulluhu mujma'un, dan ini semuanya mujma'. Kalimat mujma'un 'alaihi di sini maksudnya berijma'. Namun yang benar ijma' pada permasalahan yang pertama saja. Adapun permasalahan yang kedua terjadi khilaf. Apa permasalahan yang pertama? Yaitu dipersyaratkan keluarnya mani secara dafak dan ladzah bagi seorang yang tidak tidur. Dalam keadaan sadar. Iya, tidak tidur. Maka ini dipersyaratkan keluarnya mani dalam keadaan apa? Dafak wal ladzah. Dafak atau ladzah. Disebabkan jima atau disebabkan mubasyarah atau yang lainnya. Maka ini. Ini ijma', para ulama berijma' wajib mandi. Adapun permasalahan yang kedua, hakikatnya adalah khilaf, terjadi khilaf, bukan ijma'. Yaitu permasalahan orang yang tidur dan mengeluarkan mani, ya keluar mani, apakah dipersyaratkan ladzah atau tidak untuk kemudian dia mandi, wajib mandi, apakah dipersyaratkan ladzah atau tidak ladzah bagi dia untuk wajib dia mandi, maka di sini terjadi khilaf di kalangan para a'immah. Dan sudah kita sebutkan tadi, pendapat yang benar yang disebutkan di sini berdasarkan beberapa dalil, diantaranya disebutkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, ketika Nabi ditanya tentang seorang wanita yang berihtilam, apakah wajib mandi? Qala na'am idza ra'atil ma'. Sehingga penting kita mengetahui mana permasalahan yang ijma' dan mana permasalahan-permasalahan di situ terjadi khilaf yang mu'tabar. Khilaf yang mu'tabar. Kemudian yang kedua dari hal-hal yang mewajibkan mandi, sebab-sebab yang mewajibkan mandi, yang kedua, taghyibu hasyafati dzakar kullihi au qadruha fil faraj wa illam yahsul inzalun bila hailin. Yang kedua masuknya kemaluan, hasyafa itu bagian atasnya kepala dari kemaluan, ketika masuk ke dalam farj, ini farj nisa, farj istrinya, semuanya atau sebagian saja, ya, atau sebagian, semua atau sebagian, walaupun tidak terjadi inzal, walaupun tidak terjadi inzal, yani inzalul mani, tidak keluar mani. Walaupun tidak keluar mani. Bila ha'ilin, tanpa ha'il. Artinya, masuknya kepala zakar, ya, zakarnya, masuknya kepala zakarnya itu, barakallahu fikum, tanpa ha'il. Tanpa ha'il, tanpa adanya penghalang atau pembatas. Maka masuknya sedikit, sebagian, ataukah semuanya, maka di sini wajib apa? Mandi walaupun tidak mengeluarkan mani. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza jalasa baina syu'abihil arba' wa massal khitanul khitana wajabal ghusl. Jika seorang duduk di antara empat cabang, yakni kinayah, gambaran keadaan seorang suami yang menggauli istrinya, dan bertemu dua khitan, maka wajib mandi. Bertemu, walaupun tidak terjadi inzal. Lakin la yajibu al-ghuslu fi hadhil hala illa ala ibni ashar au binta au ala binti tisa fama fauq. Akan tapi di sini tidak wajib mandi dalam kondisi tersebut, kondisi ini tadi, kondisi al-jima, kecuali bagi laki-laki yang berusia 10 dan perempuan yang telah berusia 9 tahun ke atas, 10 ke atas atau 9 ke atas. Ya. Nah, kita akan jelaskan rincian terkait dengan batasan umur ini pada kesempatan berikutnya biiznillah. Kita cukupkan sampai di sini. Wallahu taala a'lam bissawab. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.